بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab al-Buyu. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan babul hadaya dari kitab Ad-Durarul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Al-Allamah Asy-Syaukani rahmatullahi taala alaih. Qala rahimallahu taala babu al-hadaya. Bab al-hadaya, al-hadaya jama' dari hadiah. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang al-hadaya, yaitu hadiah. Di kitab bahasa Indonesianya hadiah. Tapi bahasa Indonesia tidak ada jamak. Nah, sedangkan bahasa Arab ada jamak. Hadiah jamaknya hadaya. Kalau bahasa Indonesia kalau mau dijamak yukarir, diulang hadiah hadiah. Berarti hadiahnya banyak. Kalau bahasa Arab cukup bilang hadaya. Berarti banyak. Ada jamak. Babul hadaya. Al hadaya yaitu hadiah. Istilahan yaitu tamlik fil hayah bila iwad. Seorang yang tamlik kepemilikan yang diberikan oleh orang lain fil hayah dalam kehidupan bila iwad. Tanpa ada iwab. Iwab itu bayaran. Berbeda dengan jual beli. Jual beli seseorang menjual pulpen kemudian memberikan uangnya biiwab. Sedangkan hadiah itu bila iwab. Tanpa adanya uang. Nah, sama seperti halnya al-hadiyah wa hibah wa sadaqah wal atiyah, yakni hadiyah wal hibah wa sadaqah, itu semuanya tamlik fil haya bila iwad. Dan di sana ada perbedaan. Perbedaannya sedikit, mutaqaribah. Persamaannya semuanya diberikan tamlik fil haya bila iwad. Perbedaannya antara hadiah dan sedekah dan hibah. Yang pertama hadiah, seseorang yang memaksudkan kepada orang yang diberi mimbab ikram, memuliakan. Dan juga mimbab mahabbah, kecintaan. Dengan ini Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tahadu tahabbu. Hadis Rawi Bukhari fi Adabil Al-Mufrad. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Tahadu, salinglah memberikan hadiah. Si A memberikan hadiah kepada si B. Si B memberikan hadiah kembali kepada si A. Saling memberikan hadiah. Dan Nabi mengatakan tahabu. Dengan adanya tahadu akan terjalinnya tahabu, yaitu saling mencintai. Akan timbul rasa kasih sayang. Dan ini yang pertama, perbedaan antara hadiah hibah dengan sedekah. Ketika apabila hadiah mimbab ikram, mimbab al-mahabbah. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa hadiah bisa diberikan kepada orang kaya atau diberikan kepada orang yang lebih kaya darimu. Kenapa? Karena mimbab ikram dan mimbab mahabbah. Sehingga bisa diberikan kepada orang yang kaya dan kepada orang yang lebih kaya darimu. Nah. Tayyib. Dan hibah dikatakan oleh Allah Syekh Muhammad bin rahmatullahi taala alaihi bahwa al-hibah, seseorang memberikan hibah kepada seseorang agar orang itu bisa mengambil manfaat. Bisa mengambil manfaat dari pemberiannya tadi. Nih motor nih sudah saya hibahkan buat kamu biar kamu bisa hadir ta'lim, agar bisa kamu bekerja. Nah, ini saya buku saya hibahkan agar dia bisa memberikan manfaat. Nah, dan sedekah yaitu seseorang yang qusida bihi, dia memaksudkan al-ajr minallah subhanahu wa ta'ala. Bahwa sedekah wal ghalib, dan kebanyakan orang yang diberikan sedekah itu kepada orang yang muhtajan, kepada orang yang memerlukan. Orang yang fakir miskin, orang yang memerlukan. Bikhilaf hadiah, bikhilaf hibah. Nah, berbeda dengan hadiah dan juga berbeda dengan hibah. Dengan ini Nabi SAW sebagaimana disebutkan bahwa Nabi SAW yakbalu hadiah wala yakbalu sadaqah. Nabi ya'kul hadiah wala ya'kul sadaqah. Kenapa? Karena hadiah seseorang memberikan mimbab ikram. Nabi SAW ketika diberikan hadiah oleh Abu Jahm kain, dan Nabi SAW tidak makan sedekah. Kenapa? Pertama, karena sedekah dikatakan sedekah bisa bimana zakat. Kalau zakat sesuatu yang diwajibkan, kalau sedekah yakni sesuatu yang sunnahkan. Tetap Nabi SAW tidak menerimanya karena itu adalah merupakan dari harta-harta yang dibersihkan. Harta-harta yang dibersihkan. Pembersihan harta, dan Nabi SAW tidak mau menerimanya. Bani Hashim tidak boleh menerima sedekah. Akan tetapi Nabi SAW menerima hadiah. Dan manfaat dalam memberikan hadiah itu manfaatnya banyak sekali, yang diantaranya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, akan timbul rasa kasih sayang ketika ada orang yang memberikan hadiah. Dia orang yang memberi mencintainya karena Allah. Orang yang diberi ketika dia mendapatkan hadiah di sini merasa diberikan, yakni ada perhatian, cinta karena Allah, mimbab ikram, memuliakan, kemudian dia membalasnya kembali sehingga timbul tali silaturahmi, timbul kasih sayang, tahadu, tahabu. Bahkan disebutkan tahadu tahabu di sini timbul rasa kasih sayang pula dilakukan oleh suami istri. Seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya. Nah, istrinya akan ada rasa senang. Kenapa? Karena akan timbul mawaddah, kasih sayang, perhatian dari suaminya. Apalagi hadiahnya tadi dibungkus dengan kado yang insyaallah gambar bunga dan lain sebagainya, akan timbul rasa kasih sayang di antara suami istri. Nah, karena ketika dia dibungkus akan timbul rasa penasaran. Berbeda dengan apabila tidak ditutup. Nih, misalkan hadiah buat kamu. Tidak dibungkus, apalagi kardusnya sudah hancur. Dalamnya masih bagus, kardusnya sudah hancur macam. Berbeda dengan ketika dibungkus. Tentunya akan berbeda. Timbul rasa penasaran, apa ya isinya ya? Dibuka cepat-cepat dia. Ya. Ketika sudah dibuka, senang. Sehingga kegembiraannya itu banyak sekali. Menerima, kemudian rasa penasaran dan sebagainya. Begitu juga kebalikannya. Si istri juga memberikan hadiah kepada si suami. Nah, kan ditimbul rasa kasih sayang. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi babul hadaya. Qala yushra'u qabuluha wal mukafa'atu fa'ilaha. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala disyariatkan untuk menerima hadiah. Wa mukafa'atu fa'ilaha, dan membalas orang yang telah memberikan hadiah tadi. Jadi saling membalas. Karena sebagaimana faedah yang tadi kita sebutkan akan timbul rasa kasih sayang sesama manusia, suami istri, atau bahkan tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, timbul rasa kasih sayang dan disyaratkan untuk menerimanya, walaupun hadiah tadi yaitu hadiah yang kecil misalkan. Karena mungkin orang yang memberikan hadiah tadi orang yang ekonominya tidak begitu banyak, tapi dia ingin memberikan hadiah agar tidak menyakiti orang si pemberi tadi, kita terima. Dipakai ataupun tidak, itu nanti. Yang penting kita terima. Nah, kenapa? Agar tidak menyakiti orang yang memberikan hadiah. Karena dalam memberikan hadiah, itu dilihat dari ekonominya masing-masing. Ada orang yang punya kelebihan memberikan hadiah, misalkan motor. Memberikan yang ada orang yang miskin yang memberikan hadiah. Mungkin dengan hadiah yang kecil. Kecil akan tetapi akan timbul rasa kasih sayang. Nah, pulpen misalkan. Ataupun yang lainnya yang kecil. Yang harganya tidak begitu mahal. Terima. Jangan ada timbul rasa ucapan. Masih hadiah kok yang begini. Atau yang kecil, atau yang gak ada ininya, lah, terima. Hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya untuk menerima hadiah dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Rasulullah sallam yaqbalul hadiah wa yusibu 'alaiha. Rawahu Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiah. Nabi sallallahu menerima hadiah. Wa yusibu 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya pula. Naam. Berdalilkan dengan di Nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'ala minkumul ma'ruf fakafi'u. Barang siapa yang sudah melakukan kepada kalian ma'ruf, suatu kebaikan, baik telah membantumu dengan tenaga atau kebaikan dengan memberikan hadiah misalkan, fakafi'u, balas. Kalau tidak bisa membalasnya, fa bi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik. Tidak bisa membalasnya, ucapkan dengan ucapan yang baik. Doakan. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikanmu, membalas kebaikan kalian. Hada kalimatut thayyibah. Fakafi'u. Dan Nabi SAW ketika menerima hadiah, beliau pun yuzibu 'alaiha, membalas, memberikan hadiah kembali. Nah, kata akan timbul rasa kasih sayang. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan seseorang menerima hadiah disunahkan memberikan hadiah walaupun hadiah itu adalah merupakan hadiah yang tidak seberapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna, janganlah kalian sekali-kali menghina jaratun li jariha, satu tetangga dengan tetangga yang lain, walau firsin syah, walaupun dengan kaki kambing, ujung kaki kambing. Nah, hadis muttafaqun alaih. Hadis ini dalil menunjukkan tentang yakni disunahkan seorang saling memberikan hadiah satu dengan yang lain, tetangga pada tetangga yang lain, walaupun sesuatu itu ada sesuatu yang kecil. Walaupun suatu adalah sesuatu yang Nabi SAW memisalkan seperti ujung kambing. Nah, kirsin syah. Dan jangan menolaknya. Dan jangan menghinanya. Menghina, apalagi zaman sekarang, yang dimana seseorang bisa melampiaskan sesuatu di media sosial. Nah, ada orang yang ngasih apa? Kaki ayam misalkan. Kaki ayam 4 atau 5. Difoto, posting media sosial. Enggak kira-kira ya tetangga, masa ngasih kaki ayam? Posting sana kemari. Ini sepatutnya seseorang jangan melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena akan menyakiti si pemberi tadi. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ekonomi manusia itu kadang bertingkat-tingkat. Ada orang dikasihkan kelebihan, memberikan hadiah dengan sesuatu yang Masya Allah, motor atau lain sebagainya. Ada orang yang bisa memberikan sedikit. Nah, kaki kambing, kaki ayam misalkan. Jangan menghina. Terima. Mau dimakan ataupun tidak, terima. Kalau misalkan dia tidak suka, naam, kasih kepada saudaranya. Jadi, saya kurang suka kaki ayam, kaki kambing. Dari mana? Ada. Kasih saja. Jangan memberitahu. Ini enggak mau kenapa? Nah, sih kaki kambing. Sudah kasih ke orang lain. Nah, enggak. Karena ini bisa menyakiti. Nah, bahkan akan bisa menghilangkan. Ini rasa kasih sayang. Nah, terima. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau du'itu, apabila saya diundang ila dira'in au qura'in, apabila saya diundang suatu undangan walimah dan sebagainya, di sana makan faha atau kaki paha kambing ataupun kaki kambing, maka aku akan memenuhi undangan itu." Kemudian Nabi mengatakan, "Walau uhdiya, dan apabila saya dihadiahkan ilayya dira'an, kaki kambing, apa paha kambing, au qura'un ataupun kakinya, laqabiltu, ini saya aku pun akan menerimanya." Hadis akhrajahu Imam Ahmad, dan hadis sanadnya sahih. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberikan hadiah paha ataupun kaki kambing, beliau akan menerimanya. Beliau akan menerimanya. Jangan menolak walaupun dengan sesuatu hal yang kecil, sepele. Sebagaimana tadi ekonomi seseorang itu kan berbeda-beda. Dan jangan menolak hadiah terkecuali di sana ada udzur yang syar'i. Contoh udzur yang syar'i, ketika Nabi SAW dalam keadaan ihram, ada yang memberikan kepada Nabi SAW daging hewan buruan. Kemudian Nabi SAW menolaknya. Ketika Nabi menolaknya, terlihat orang yang memberikan tadi raut mukanya itu, ini kenapa Nabi tidak mau menerima? Kemudian Nabi menyebutkan alasan bahwa kami tidak menerima, tidak memakan hewan buruanmu karena kami dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Nah, dalam hadis ini para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW menolak hadiah pemberian orang tadi karena ketika dalam keadaan ihram tidak boleh yakni menerima hewan buruan ketika orang yang berburu tadi dengan niat akan diberikan nanti kepada orang yang sedang dalam keadaan ihram. Berbeda dengan niat tidak memberikan kepada orang yang sedang dalam keadaan ihram. Yang ihram-ihram, yang berburu. Ketika orang berburu itu dapat, dia bawa pulang. Ternyata ada orang yang lewat. Orang yang dalam keadaan ihram mau melaksanakan umrah atau haji. Diberikan. Paham itu jayus. Sedangkan dengan maksud diberikan kepada untuk orang yang ihram, fahadama yajus. Contohnya sebagaimana ketika orang yang sedang dalam keadaan ihram, ada orang yang berburu. Orang tadi meniatkan, wah ada yang ihram nih, wah saya berburu lah, nanti hewan buruannya saya kasih dia. Nah, niatnya akan berikan kepada dia. Dengan ini Nabi Usul menolak. Kami menolak karena kami dalam keadaan ihram. Nah, sehingga diperbolehkan seseorang menolak al-hadiah dan menjelaskan udzur yang syar'i tadi. Nah, udzur yang syar'i tadi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan salat yang di mana beliau diberikan kain oleh Abu Jahm, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salatnya Nabi terganggu dengan kainnya tadi yang berwarna-warni. Kemudian beritakan kepada Aisyah, kembalikan kain ini kepada Abu Jahm dan berikan kepada kainku yang kain yang tidak seperti ini. Yaitu kain yang tidak berwarna-warni karena telah melalaikan dari salatku. Nah, sehingga kembalikan dengan menyebutkan alasan. Naam, jais. Limada? Agar tidak menyakiti orang yang memberi. Nah, orang tadi memberi dalam rangka timbul rasa kasih sayang. Ketika ada yang menolak, maaf. Atau misalkan Al-Hashimi, ada orang yang ingin memberikan sedekah. Nah, ketika ditanya, ini hadiah apa sedekah? Ini sedekah. Oh, maaf. Nah, Bani Hashim dilarang untuk menerima sedekah. Nah, kenapa menolak dengan alasan? Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika diberikan ditanya, hadiah atau sedekah? Kalau hadiah, beliau makan. Beliau terima. Kalau sedekah, beliau menolaknya. Nah, dan juga ketika cucunya Nabi SAW memakan korma-korma sedekah, Nabi SAW memanggilnya, mengeluarkan di dalam mulutnya, mengatakan, kif, apakah engkau tidak mengetahui bahwa keluarga kita dilarang untuk memakan harta sedekah? Nah, kenapa? Karena sedekah tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim. Nah, berbeda dengan hadiah. Nabi SAW yakbalu hadiah. Nah, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtafilah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.